ceritakanlah semua keluh kesah yang telah membuatmu lelah. Terkadang hidup tak selalu berjalan indah, dan setiap kita takkan bisa menghindari masalah. Tapi ku percaya hadapi semua. Jangan bersedih, hapus air mata dan senyumlah kembali. Tertawalah lagi, lupakanlah yang telah terjadi. Jangan bersedih,